ini definisi takwa yang paling enteng. Saya kalau ceramah memang yang enteng-enteng. Kenapa? Karena saya bisanya cuma yang enteng-enteng. Ceramah saya itu mesti ringan-ringan, enteng-enteng. Soalnya kulo sagede sing enteng-enteng. Gak wani ceramah sing abot-abot. Soalnya aku raiso. Dewe raiso kok ceramahi wong. Nah, rungokno. Iki ceramahku gak iso dindekno meneh. Iki pol-polan ndek iki. Nek saya gak paham berarti banget oone. Pengertian takwa yang paling ringan itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Ngelakoni sekabehane perintah, ninggalke sekabehane larangan. Ono sekabehane lho ya. Kalau cuma ngelakoni perintah, gampang. Angelku sekabehane. Kalau cuma ninggalne larangan, gampang. Sing angelku sekabehane. Saya tanya, dijawab, dijawab. Anda semua sudah ngelakoni sekabehane perintah apa belum? Sudah bisa meninggalkan sekabehane larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Nah, belum berarti layak masuk surga apa enggak? Pantes mlebu swarga napa mboten? Halo. Wes, biar lebih rinci sekarang. Sampun salat? Jawab, sampun salat? Salat nggih? Puasa Ramadan? Nggih, ngaji? Selawatan? Niki sing perintah niki, zikir? Wiridan? Rutin salat tahajud? Berarti urung takwa. Nah, saiki larangan, larangan, larangan. Mateni wong? Mboten. Zina? Mboten. Nyolong? Mboten. Mendem? Mboten. Mabuk? Mboten. Ngerasani? Berarti urung ninggalno kabeh. Berarti dereng masuk klasifikasi takwa. Lah, sorry ya. Wong model ngene-ngene iki. Sok ndo akhirat ruwet. Ruwet. Mau dimasukkan surga gak layak. Belum memenuhi syarat takwa. Larep dilebokke neraka, tane salat. Ramadan ya poso. Ana Habib Syekh nanti ya diuber, diuncali jeruk seneng. Ndahne diuncali liyane. Masya Allah. Kan sekali lagi orang-orang seperti kita, terutama sampean-sampean, sok nyang akhirat ruwet. Arep dilebokne swarga. Kok ora takwa? Arep dilebokne neraka nyatane kaya salat. Ramadan ya poso, pengajian ya budal, selawatan ya teko. Bingungno malaikat. Mesti nek usulmu muni ra ngene, malaikat kunyang swarga, jare malaikat, gak iso. Awakmu gak takwa kok. Neraka, moh. Aku Islam kok. Aku ya salat kok. Ramadan ya poso, aku ya zikir, aku ya selawatan. Kowe ngerti matamu ra melek apa piye? Malaikat iki dimata-matake bareng saking ngotote. Nah, nek wis ruwet ngene iki koyo piye? Gimana caranya sekarang? Sorry ya, ini saya dulu. Saya Anwar Zahid. Misalnya, saya kok ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya tahu berapa baca Quran saya, berapa banyak sholawat saya, berapa banyak saya menolong orang, berapa banyak saya nyantuni yatim, berapa zikir saya juga tahu berapa dosa saya, maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu kezoliman apa yang pernah saya kerjakan, saya tahu bahkan orang-orang yang pernah saya zolimi sampai sekarang saya masih ingat. Saya Anwar Zahid gak layak masuk surga. Saya ya Allah. Terus saya tuh mikirnya gini, Nabi Adam jelas-jelas tinggal di surga. Cuma gara-gara kesalahan satu, Nabi Adam mesti nyoto-nyoto manggon yang suargo. Cuma gara-gara kesalahan siji, ditokno. Lah sampean sing salah yang sak pirang-pirang kok malah pengen melebu sampean waras. Baleni. Nabi Adam, iku wis jelas-jelas manggon suargo. Gara-gara salah siji, tok, ditokno. Lah sampean sing salah gak terhitung saking akeh kok malah pengen melebu sampean sehat. Ayo ingat bagaimana Abu Nuwas punya syair dahsyat nyamannya hafal. Coba monggo bareng-bareng. Ilahilas tulil firdausi wala aqwa ala habli fa innaka ghafirul dzambil. Poso cuma Ramadan tok iku enek awan wayah kemu karo ngombe didi-didi aur enten aku ngerti wong tetep ning ya Allah. Salat itu 99,99% ngelamun. Sholat eling Allah itu cuma 0,001%. Coba kalau di dalam sholat saja nggak ingat Allah, apalagi di luar. Di masjid saja nggak ingat Allah, apalagi di luar. Bar, nyata nih, diuncali roti sampai teman-teman ngono kan. Rokok dihukum dan rokok tidak kuat. Berikan kemampuan kepada aku untuk bertaubat atas semua dosa-dosaku dan curahkan maghfirah-Mu, si sayang-Mu. Oh, aman eleng-eleng. Ada satu lagi. Satu. Baca umat Islam seluruh dunia diterjemah dalam berbagai bahasa. Kayak jimat. Suwo opo, macam-macam. Suwo. Luar biasa. Ini saking hebatnya Imam Busiri. Berani kok. Beliau selalu merintih-rintih. Ngerpo-ngerpon, depe-depe. Ngemis-ngemis nyang Kanjeng Nabi. Itu ada satu syair yang ya akramal khalqi madi man aludu bihi ya hululil hadithil amami. Wahai sepulia mulianya makhluk, maksudnya Kanjeng, kiamat yang mencekam dan menakutkan, dinten kiamat yang dahsyat, sinten sing saged kula gendoli Kanjeng Nabi, lain panjenengan gak ada yang bisa saya gendoli. Gendoli bener nggih bahasa. Dinten benjing dinten kiamat yang dahsyat dan mencekam niku sing saged kula gendoli liyane panjenengan. Semua nabi udah lepas ya, mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul dari siji di hari yang mencekam. Mereka minta, moyangnya kami Abul Bashar, bagaimana nasib kami anak cucumu? Apa kono moronang Nuh? Diullah lari semua ke Nabi Nuh. Minta solusi, apa jawab Nabi Nuh? Podo, aku yo bingung. Ono moronang Ibrahim, Khalilullah, datang ke Nabi Ibrahim semua. Gimana jawab Nabi Ibrahim? Aduh sambat nang aku. Dewe kacau ini. Ono nang Musa, Kalimullah, semuanya enggak sanggup. Ono nang Isa, semuanya enggak sanggup. Yang diberi kemampuan dan tanya, Ba'id tutubihi siwaka inda hululil. Walayyadhika Rasulullahi jahu kabih. Idal karimu tajalla bismi. Pangkatmu yang sungguh tinggi, agung dan mulia. Oh, pangkatnya panjenengan begitu luas, begitu agung, begitu sempurna. Sesek dada sempit gara-gara kulon gandul, gara-gara kulon derek ngenger, kulon rambutin krep. Penguasa di dunia itu hanya, coba perhatikan, jangan cuma peta dunia ya, peta alam semesta. Ini planet yang kita tinggali ini berapa gede? Sakacang ijo. Nah kalau bumi sakacang ijo, Indonesia sakpiro? Den. Kalau Indonesia sakwijen, gresik sakpiro? Sak lugut. Kalau gresik sak lugut, kebomas sakpiro? Terus, jendianmu sakpiro? Seberapa kekuasaanmu? Kadang lagi dari kapolres yang melewet deh. Jeketet. Gak apa-apa dulurku dhewe. Ya, penempatannya kan saya rekomendasinya. Habis ini kombes tenang bro. Wis tak laporno beres. Apa masuk kok bintang kok apa melati terus bintang. Dah, saya tuh yang paling saya takutkan, yang paling takutin di saat Allah menyeru dengan gagah seperti itu, nanti akhirnya tekan Aina Anwar Zahid. Yang paling tak wedeni. Ndi Anwar Zahid? Sing tukang bengok-bengok. Omongane gak cocok karo kelakuane. Woi, ndi Anwar Zahid? Saya yang paling takut kalau nanti seperti itu. Allah teriak-teriak manggil saya. Hei, Anwar Zahid! Para jamaah, misalnya terjadi seperti itu, duwe rencana. Terserah mau rencana, aku duwe rencana. Ketika Allah manggil-manggil, di Anwar Zahid, di Anwar Zahid. Aku pokoknya rencana ini ya. Aku ndusel nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula nderek panjenengan. Ngenger Kanjeng Nabi, kula panjenengan lindungi. Allah manggil-manggil, kula wedi Kanjeng Nabi, kula panjenengan lindungi nggih. Kula nulut jenengan, kula gandul panjenengan Kanjeng Nabi. Wis ngono. Allah terus teriak-teriak. Aina Anwar Zahid? Di, Anwar Zahid. Hei. Kira Kanjeng Nabi matur, "Ya Rob, ya Malikal Mulk. Wahai Allah, wahai Raja di Raja, bua indi Anwar Zahid sareng kalih kula. Oh, karo awakmu Muhammad. Ya wis, aman." Rencana karo kekasih Allah aman. Ya wis Muhammad, lek Anwar Zahid karo awakmu ndusel nang kono, ya wis aman. Karo kekasih Allah aman. Rencana. Terus sampean rencanane ya apa sampean? Padha tiru. Cuma ngene ya, aja ayam-ayam sik duwe rencana ngene. Akhire tak pikir dhewe, kula pikir piyambak. Ya rencana saya ini akhirnya saya pikir-pikir sendiri. Mikirku ngene. Engko pas aku ndusel-ndusel ning Kanjeng Nabi, gandul-gandul ning Kanjeng Nabi, jangan-jangan Kanjeng Nabi gak kenal aku. Pas aku gandul-gandul, sapa iki? Moro dikipatno, mrono. Ya apa lek ngono? Andikan seperti itu, duwe trik. Ya apa? Gelei Habib saya. Iya. Rencana. Gelei. Woi, pokoknya gelem gak gelem tak ganti. Habib, kula nderek panjenengan. Mari ngono Kanjeng Nabi. Nyanti wan. Nderek putune panjenengan. Sopo? Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Lapo? Entang lepi ambak niku putune jenengan kok. Rencana, rencana. Ku ya beralasan Kanjeng Nabi. Kulo niki sing nyebut-nyebut jenengan niku lho Kanjeng Nabi, kulo lek salat mesti nyebut jenengan, baca selawat. Kulo lek ndonga mesti nyebut panjenengan, baca selawat. Bahkan ya menang sak menang kulo sering lambe kulo umi-umi maca selawat. Iya. Kulo niki seker mania Kanjeng Nabi, ah pura-pura gak kenalan. Begitu weruh seker mania Kanjeng Nabi guyu. Oh ya wis, nek awakmu anak gue Habib saya ya wis gak apa-apa, aman. Mulane saya iki sok mlebune swarga keri dhewe. Ketua rombongan ini paling bertanggung jawab atas seluruh anggota rombongannya. Taman lek rombongan ziarah Wali Songo, iku ana urusan nopo ae sing bertanggung jawab ketua rombongan. Dan ketua rombongan ini gak oleh munggah bis dhisik sak gurunge anggota kabeh munggah bis. Betul? Itulah nasibnya Habib Syekh sedo akhirat menung. Kapan saya kermaniai gurung nang swarga kabeh? Habib Syekh sik berurusan ya. Yo nek surat swargane wis disediani karo Gusti Allah. Cuma yang mlebu dhiru metu meneh. Tanggung jawab kok. Ngono lho. Nah aku gandul kok. Elo. Rasulullah tuh sayang banget sama umatnya. Makanya sudah akhirat Kanjeng Nabi masuk surga pertama. Belum ada yang masuk surga, Rasulullah yang masuk surga pertama. Kemudian Rasulullah keluar lagi nyari-nyari umatnya untuk disyafaati, untuk dibelani. Yo iki wong-wong kok ngono. Wong gresik kok gorong ketok sih. Padahal Bojonegoro wis nang swarga kabeh. Siapa yang paling cepat ditemui dan dijumpai Rasulullah untuk disyafaati, diajak ke surga? Jawabnya adalah yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus oleh solawat terus, nggih. Habis ini kita selawatan lagi. Mohon maaf sama beliau Habib Syekh, sebenarnya kondisi fisik beliau enggak begitu prima, tapi saking cintanya sama jenengan-jenengan semua, beliau memaksakan diri tiap hari, tiap malam solawatan terus keliling kemana-mana, walaupun oleh dokter seharusnya beliau diaturi untuk istirahat, tapi beliau rontok ndablek demi cintanya kepada panjenengan semua. Saking sayangin nang sampean-sampean, beliau ini sungguh sesungguhnya masih belum begitu fit kesehatannya. Demikian pula saya. Nunut yo senase kok. Saya baru datang tadi malam ya, keliling Kalimantan. Kami Habib Syekh terus keliling dunia mensolawatkan dunia. Jadi subhanallah, doakan nggih. Habib Syekh estu panjenengan doakan. Mugi-mugi diparingi panjang umur, diparingi sehat, sakit terus bimbing kula panjenengan sedaya. Nggih. Insyaallah besok agenda beliau ke Surabaya. Yo mengikuti wong aku yo seher mania. Dan insyaallah nanti tanggal 12 Februari bareng saya di acaranya Gusipul, acara masa akhir jam beliau sebagai wakil gubernur 2 periode. Bareng sama beliau. Dan bulan Maret insya Allah nanti sebagaimana rutinan tiap tahun Habib Syekh saya wajibkan untuk rawuh. Nah saya pengen pondok pesantren saya dapat barokah dari beliau, diagendakan tiap tahun. Jadi Bojonegoro yang selama ini sering ada baliho, Bojonegoro kangen Habib Syekh, Bojonegoro rindu Habib Syekh, nang aku gak ono sing kangen blas. Insya Allah nanti bulan Maret Habib Syekh ke Bojonegoro. Kita doakan mudah-mudahan beliau selantiasa sehat. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau yang saya sampaikan kurang berkenan dan kurang bisa maksimal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku luka uli hadza. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma fil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.